Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد كمسلمين مسلمات Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik dan anak-anakku, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahmakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Insani di 88.8 FM wilayah Barling Mas Cakep, dimanapun Anda berada rahimani wa rahmakumullah, dan juga para pemirsa Usman TV dan juga Ahsan TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita masih belajar tentang bermujahadah, usaha seorang muslim untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, baik yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah, dan usaha dia dalam meninggalkan larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik yang sifatnya haram atau sifatnya makruh. Itulah makna mujahadah. Baik bermujahadah dengan lisan dia, mujahadah dengan hati dia, dan mujahadah dengan anggota tubuh dia. Jadi kalimat mujahadah jangan disempitkan maknanya. Kita melangkah ke masjid untuk melakukan apa? Sholat, berjamaah, mujahadah atau bukan? Mujahadah. Usaha seorang laki-laki menutup auratnya, mujahadah atau bukan? Mujahadah. Usaha seorang wanita menutup auratnya, mujahadah atau bukan? Mujahadah. Ya. Usaha seorang muslim untuk melakukan sedekah, mujahadah napa mboten? Mujahadah. Usaha seorang anak dalam melakukan birrul walidain, mujahadah atau bukan? Mujahadah. Nduk, aku durung sarapan. Padahal baru aja selesai. Piringnya belum dicuci. Ibunya manggil lagi. Nduk, aku durung sarapan. Butuh bermujahadah atau enggak untuk sabar? Mujahadah. Ya. Jadi segala macam bentuk ketaatan jangan disempitkan. Ya, mujahadah itu ada segala macam bentuk ketaatan dan jangan disempitkan maknanya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah hadis. Ya, sebetulnya akan saya bahas dua kalaupun mampu, tapi ternyata nanti hadis yang kedua ini cukup panjang pembahasannya. Mungkin kita sempatkan atau kita sisihkan di hari yang lain insyaallah taala. Yaitu hadis yang ke-5 dalam babul mujahadah dan hadis yang ke-6 babul mujahadah. Kita akan membahas hadis yang ke-5 dalam bab al-mujahadah ini. Atau hadis ke-99 dari kitab Riyadu As-Salihin. Taib. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, penulis buku Riyadus Salihin, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau, rahimani wa rahimakumullah, dan juga merahmati saya dan juga para hadirin semuanya dan para pemirsa. Al-Khamisu, yang kelima. An Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, dari ibunda kita, ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annaha qalat, beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalal ashru, apabila sudah masuk 10 hari. Ini yang dimaksud adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila 10 hari di bulan Ramadan mulai masuk, ini penghabisan hari tanggal 20, masuk ke malam 21. Ahyal layla, menghidupkan seluruh malamnya. Ya, menghidupkan seluruh malamnya. Nanti insya Allah akan kita pelajari apa artinya. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Wa jadda, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa saddal mizara, dan mengencangkan sarungnya. Beliau mengencangkan sarungnya, bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang muttafaq alaih, disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati keduanya. Baik. Dalam hadis ini diterangkan bahwa ibunda kita, Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, Allahumma amin, bahwa ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu, putri dari radhiyallahu taala anha, putri dari Abu Bakar As-Siddiq, menceritakan bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ya, 10 hari yang terakhir di bulan yang Ramadan, terutama di malam hari. Apa yang beliau lakukan? Dikatakan dalam hadis tersebut, Aisyah menceritakan kana ahyal laila kullaha. Beliau sallallahu alaihi wasallam ahyal laila, menghidupkan seluruh malamnya. Artinya apa? Ini Ramadan ya. Jadi hadis ini menggambarkan ada perbedaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan selain Ramadan. Bulan Ramadan kurang berapa hari lagi kira-kira? 170-an ya, sekitar itu ya. Sekarang masih Jumadal Ula ya. Jumadal Ula Jumada Thania Rajab, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti 4 bulanan. 120-an. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan dan memberkahi kehidupan kita. Allahumma amin. Tasih kepingin tong ya. Ustaz sudah cita-cita mati, Ustaz. Kan sudah kita sampaikan. Jangan berangan-angan apa? Mati. Karena barangkali sisa hidup ini kalau kita orang baik adalah kesempatan untuk semakin menambah kebaikan. Kalau kita orang jelek, waliyadu billah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita orang jelek, itu adalah kesempatan untuk nopo? Bertaubat. Jadi masih ada kesempatan. Udah, enggak usah berangan-angan mati. Rasah dijaluk mungko rak yo. Teko dhewe. Nggih. Enggak usah diminta, nanti juga datang sendiri. Jadi kita persiapkan saja. Kita berharap yang baik-baik. Hidup dalam keadaan mulia, mati juga dalam keadaan mulia. Nah, ini kurang sekitar 120 harian. Rasulullah dalam hadis ini ya, dalam hadis ini berarti menggambarkan bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya itu berbeda. Kalau bulan-bulan lainnya bagaimana? Bulan-bulan lainnya seperti yang telah kita pelajari. Sholat malam sampai kakinya pecah, kakinya bengkak. Hatta tatafattara qadamahu. Sampai kakinya pecah-pecah. Padahal seperti kita sampaikan, kulit beliau asalnya halus. Ketika ada seorang sahabat bersalaman dengan beliau, tangannya selembut sutra dan wangi. Ya, tubuh beliau sangat sangat wangi. Ini sholat sampai kakinya bentet. Berarti kan sangat lama. Lamanya bagaimana? Disebutkan di dalam surat Al-Muzammil ayat berapa ya? 12 apa ya? Surat 20. Saya tulis di sini. Bagaimana salat malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar-luar Ramadan? Dalam surat Al-Muzammil ayat 20 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu." Sesungguhnya Rabbmu yang mengatur kehidupanmu, yang menciptakanmu, yang memberikan rizki padamu, yang mewafatkanmu, yang mengangkatmu menjadi nabi, yang mengangkatmu menjadi rasul, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui annaka taqumu, engkau melakukan salat malam, adna mendekati, selama bagaimana jarak lamanya salat malam bagaimana, adna min thuluthayil laili, mendekati thuluthai, berapa thuluthai? 2/3 ya. Jadi mendekati 2/3 malam. Kalau sekarang misal ben gampang nggih, malam itu 12 jam. Misal tergantung pada panjang pendeknya malam. Kalau di Saudi, di Arab Saudi, kalau musim dingin malamnya napa? Panjang. Kalau musim panas jam 4 ngerti-ngerti pun jam 3 subuh. Jadi ini cepat temen lagi bali tekan kamar, grek ngerti-ngerti subuhan. Jadi nek teng mereka katanya orang-orang itu biasa melakukan aktivitas sampai jam 1 malam. Nanti tidur sebentar, tahu-tahu sudah apa? Subuh. Sebagian teman-teman yang belajar di sana, di Arab Saudi, cerita awal-awal pulang dari Arab Saudi itu jam 9 meripate esih melolor. Karena memang mereka terbiasa sampai jam 11 baru pulang dari masjid. Kadang setengah 12. Kadang setelah itu mereka masak. Pengin makan malam. Entah yang masak atau makan makanan beli. Selesai jam setengah 1. Setengah 2 baru mungkin berangkat tidur atau bahkan mungkin jam 2. Rong jam. Siji setengah jam. Satu setengah jam. Tahu-tahu sudah subuh. Ya. Begitu mereka pulang ke Indonesia sampai jam 1 itu mata masih apa? Melolor. Ya, belum terasa kantuk. Tapi ketika sudah kenal nasi nasi dan mendoan, ya, maka jam 9, jam 10 sudah mulai apa? Kerigit-kerigit maning, ya begitu ceritanya. Nah, taruhlah malam 12 jam nggih, mulai dari jam 6 maghrib ya. Kan malam itu dihitung dari napa? Maghrib sampai subuh ya. Berarti sekitar atau jam 5 lah ya. Jam 6 sampai jam 5 berarti nggih. Itu 12 jam ya. Atau bagaimana cara ngitungnya saya enggak tahu. Jam 6 sampai jam 6. Kalaulah 12 jam. Berarti kalau 2/3-nya 8 jam. 8 jam. Itu menegakkan sholat malam. Ya sholat. Kemudian duduk. Kemudian sholat lagi. Bahkan terkadang sholatnya panjang. Nanti di hadis yang berikut-berikutnya diceritakan. Sholatnya itu membaca Al-Baqarah. Itu saja? Belum. Tambah An-Nisa. Kok bukan Ali Imran? Ya memang urutannya saat dibaca begitu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika salat malam An-Nisa dulu dia baca. Kemudian Ali Imran. Sekitar 5 juz seperempatan. Ya setaruhlah 5 juz lah ya. Kita baru 2 surat pendek-pendek sudah. Suwi temen nih ya. Gitu. Ini 5 juz. Sampai sahabat saat itu ikut. Ada seorang sahabat. Hudzaifah kalau tidak salah. Hudzaifah ibnul Yaman. Seorang pemuda sampai dia Al-Baqarah. Wah, paling tekan 100 ayat tok. Ternyata bablas. Paling rampunge Al-Baqarah. Sudah rukuk. Ternyata bablas An-Nisa. Mulai dia gelisah. Allahu Akbar. An-Nisa selesai Ali Imran. Belum setiap ada kalimat perintah untuk bertasbih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertasbih. Setiap ada kisah tentang azab, Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan dari azab. Setiap ada berita tentang surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta surga. Berarti panjang sekali salatnya. Itu pernah satu rakaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti akan kita pelajari sebagai bekal kita apa makna mujahadah yang sesungguhnya. Ya. Atau bagaimana bentuk mujahadah itu. Ya, di antaranya adalah tadi. Belum nanti diceritakan di hadis itu rukuknya mendekati berdirinya. Jadi kalau bacanya itu 5 juz berarti rukuknya mendekati bacaan 5 juz. Kemudian iktidalnya mendekati rukuknya. Yes, anggap saja berdiri 5 juz, rukuk 4 juz, iktidal 3 juz, sujud berapa? 2 juz, duduk di antara 2 sujud 1 juz dan begitu seterusnya. Ya. Itu dalam menikmati sholat. Itulah mujahadah. Jadi mujahadah itu bukan sholat yang cepat. Ya, Ya walaupun dengan berbagai argumen yang mengatakan bahwasanya itu sudah tuma'ninah lah, makna tuma'ninah itu sudah masuk di dalam hal itu. Tapi kita lihat contoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang sholat cepat itu baik, niscaya sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata beliau tidak mencontohkan. Beliau mencontohkan sholat cepat itu, sepemahaman saya, wallahu ta'ala a'lam bisawab, kalau dengar ada apa? Bayi atau anak kecil nangis. Makanya jangan nangis sih, Mas. Ya, dengaran bayi nangis, dipercepat. Itu pun tidak gerusa-gerusu. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, setahu saya, sholat cepat yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sholat sunnah fajar. Jadi ketika adzan subuh, kemudian kita melakukan sholat qabliyah. Itu sholatnya cepat. Bahkan sahabat mengatakan qabliyatul fajar ya, atau sunnatul fajar kalau sebagian mengatakan. Sahabat mengatakan seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membaca Fatihah. Mari itu cepat. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi berarti tetap membaca atau membacakan Fatihah? Tetap membaca, karena Fatihah adalah napa? Rukun salat. Dah. Itu tadi di luar napa? Ramadan. Innaka annaka taqumu adna. Ulangi ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail. 2/3 malam. Wa nisfahu atau separuhnya. Berarti 6 jam. Tergantung tadi nggih, panjang pendeknya napa? Malam. Musim dingin malam itu lebih panjang dari siangnya. Jadi kalau puasa di musim dingin itu lebih cepat sahur dan bukanya. Sahurnya lama nggih? Sahurnya lebih lama, bukanya lebih cepat. Wa nisfahu wa thulutsahu atau sepertiganya. Sepertiga 12 jam niki contoh mawon nggih. Berarti berapa? 4 jam. Ya, 4 jam. Ustaz, kelihatannya berat, Ustaz. Ya sudah. Nek abot nggih. Ittaqullaha mastata'tum. Lampai mawon sesuai dengan batas kemampuan kita. Caranya bagaimana? Di antaranya, saya belum bisa bangun pagi sebelum subuh waktunya. Ya sudah, kalau begitu jangan sampai meninggalkan sholat napa? Sunnah witir. Caranya bagaimana? Sebelum tidur. Aduh Ustaz, saya kalau sebelum tidur itu jangan ngantuk tenan Ustaz. Ya sudah, mumpung masih di masjid misalnya, setelah sholat ba'diyah isya, kemudian kita bisa sholat apa? Witir ya, atau plus sholat malamnya 2 rakaat, nanti ditutup witir 3 rakaat misalnya, monggo. Itu yang diwasiatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat siapa? Mu'ad bin Jabal. Ausani khalili bithalath. Kekasihku memberikan wasiat pesan padaku 3 hal. Yang pertama, an utira qabla an anam. Untuk berwitir sebelum tidur. Ya. Ini diantara pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang kedua, salat sebelum subuh, yaitu 2 rakaat, dan puasa 3 hari setiap bulan. Itu pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau belum bisa 4 jam, belum bisa 6 jam, belum bisa 8 jam, jangan tinggalkan. Tetap melakukan meskipun sebelum tidur. Atau mungkin kalau ada waktu, bangun 10 menit sebelum subuh atau seperempat jam sebelum subuh. Alhamdulillah masih bisa kita kerjakan. Jangan sampai kita tinggalkan. Makatan. Ini kondisi sholat malam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar bulan Ramadan. Lah nek bulan Ramadan disebutkan oleh ibunda kita ahyal laila di 10 hari nggih. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau ahyal laila, menghidupkan malam hari. Artinya apa? Enggak tidur. Apa yang beliau lakukan? I'tikaf. Berdiam di masjid, memperbanyak amal soleh. Ustaz, apa sholat terus? Satu malam full? Tidak. Tidak harus seperti itu. Arti menghidupkan malam Ramadan, itu bisa yang pertama, ya, menghidupkan 10 hari akhir di bulan Ramadan. Pertama, buka puasa. Itu berarti sudah amal soleh dan bentuk mujahadah. Ini buka puasa itu juga apa? Mujahadah. Bukan berarti menghabiskan apa? Apa namanya itu? Hidangan buka puasanya. Tapi usaha amalan berbuka puasa itu adalah bentuk mujahadah. Bentuk kesungguhan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis bahkan diterangkan keutamaan tentang buka puasa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zala ummati bi khair atau ala khairin." Umatku ini senantiasa berada di atas kebaikan. Ma'ajjalul fitro, selama mereka menyegerakan berbuka. Ustaz, adzannya jam 6, berarti jam 5. Bukan itu. Tapi begitu masuk maghrib, langsung segera apa? Berbuka. Umatku ini akan senantiasa berada di atas kebaikan selama bersegera dalam berbuka. Jadi bersegera dalam berbuka adalah ketaatan atau bukan? Ketaatan. Menjalankan ketaatan termasuk mujahadah ataukah bukan? Mujahadah. Itu maksudnya. Setelah berbuka puasa, amalan apa lagi? Sebelum sholat tarawih. Sholat maghrib. Napa malih? Siap-siap sholat isya. Wudu. Ke apa namanya? Ke hamamat. Ke kamar mandi, dan yang lainnya. Kemudian sholat isya, dan yang lain-lain. Ini namanya mengisi malam hari di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insya Allah akan kita lanjutkan beberapa perincian yang ada di dalam hadis ini. Ini sudah waktu isya, ya? Lalu itu? Oh masya Allah, ya. Wes seneng ya, rampung ya. Ya. Jadi niki anu ya, napa? Apa namanya rahasia? Neng beten parang cerita jenengan ya. Kadang sesuatu yang sudah kita persiapkan. Itu apa namanya sudah kita perkirakan waktunya pas, ternyata waktunya lebih. Oh itu yang bikin apa? Bikin grogi. Apalagi kalau yang dipersiapkan itu bentuknya tertulis, tulisannya hilang. Nah saya pernah, mungkin jamaah ada yang pernah menghadiri kajian buka puasa ya. Sore-sore hujan, saya menghadiri di sini sudah membawa catatan dari rumah. Sampai di sini tak golehi catatan enteng pundi ini. Buku tulis. Aduh, buku tulisnya ini ngendi iki, masyaallah. Jadi berangkat pakai apa? Motor, pakai jas hujan. Saat itu belum bisa nyetir napa? belum bisa nyetir mobil. Ya. Kemudian apa? Tergesa. Ya, tergesa memang nggak baik ya. Akhirnya pokoknya cepet-cepet sampai di sini, catatannya nggak ada. Bingung. Karena persiapannya di buku itu. Ya. Tentang masalah apa? Tafsir. Akhirnya apa senjatanya? Satu, saya bahas kajian yang hari lalu. Kita kemarin sudah membahas demikian, demikian, demikian. Kayak murojaah. Nah, pada kesempatan ini, saya akan membahas ayat selanjutnya. Tapi berhubung satu dan lain hal, saya cukupkan kajian sampai di sini. Alasannya, gimana ya? Satu, saya bilang satu. Ada rekamannya insya Allah. Satu, karena ini menjelang maghrib. Dan kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak apa? Doa menjelang buka puasa. Masya Allah. Ya kan? Alasannya masuk akal. Yang kedua, tak sampaikan tapi jangan ketawa ya. Buku catatan saya apa? Ketinggalan. Jadi tolong jangan ketawakan saya. Setelah pulang, akhirnya apa? Ketemu di depan pintu rumah, jatuh. Allahu Akbar. Nah, apa yang saya ceritakan ini salah satu cara untuk mengulur waktu. Kita lanjutkan. Ahyal layla kullaha. Jadi semuanya dihidupkan. Bisa tadi dengan buka puasa, bersiap-siap sholat maghrib, bersiap sholat isya, kemudian setelah itu baru sholat qiyam Ramadan atau yang disebut dengan apa? Tarawih. Terus nanti juga bersiap-siap untuk sahur. Boleh enggak Ustaz? Ini menunjukkan kegiatan lain enggak harus sholat. Boleh enggak Ustaz? Boleh. Rincian tadi itu menunjukkan bahwa seorang dalam mengisi seluruh malam Ramadan itu enggak harus apa? Sholat terus. Tapi bisa juga dengan kegiatan yang lain. Terbukti Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat ketika di bulan Ramadan menerima tamu ke masjid. Tamunya siapa? Istri beliau. Sudah punya istri? Sudah ya, Masya Allah. Jadi, saya lupa malah. Jadi, Sofiyah datang ke masjid, ngobrol sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulangnya diantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa mengisi malam-malam Ramadan itu tidak harus dengan sholat semuanya. Bisa dengan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bi as-shawab. Kemudian kata Rasul sallallahu, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Istrinya dibangunkan. Dan membangunkan istri untuk melakukan sholat, melakukan ketaatan, itu menarik rahmat Allah. Menarik apa? Rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Makanya kalau ingin keluarganya dirahmati oleh Allah, salah satunya adalah apa? Saling mengingatkan untuk melakukan ketaatan. Apapun bentuknya dan apapun derajat amalan tersebut, entah itu sunnah terlebih yang wajib. Contoh yang sunnah ini, membangunkan untuk melakukan amal soleh di malam Ramadan. Hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Contoh lagi, membangunkan istri atau membangunkan suami untuk melakukan sholat malam di luar bulan Ramadan. Itu sunnah hukumnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an qama minal laili fa ayqadha ahlahu fa in abat nadaha ala wajhihal ma' wa rahimallahu imra'atan qamat minal layli fa ayqadat ahlaha fa in aba nadhahat ala wajhihil ma'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah merahmati seorang pria yang bangun di malam hari kemudian melakukan sholat malam. Setelah itu membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau bangun, wajahnya diperciki air. Padahal sholat apa itu? Sunnah. Apa hasilnya? Dirahmati oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah merahmati seorang wanita bangun di malam hari melakukan sholat malam kemudian membangunkan suaminya. Kalau suaminya enggak mau bangun, maka dipercikilah suaminya dengan air. Ada dulu jamaah yang bertanya, "Ustaz, anu bojone angel tak siram nganggo ember ya jangan." Artinya usaha yang memungkinkan untuk membangunkan. Jangan digerujuk pakai apa? Air seember. Mungkin dipijeti ya. Ya, kemudian apa? Diudek-udekan kopi. Mas, kopinya sudah siap. Air hangat sudah siap untuk mandi, ya. Masya Allah. Terkadang enggak bisa bangun dengan air, tapi bisa bangun dengan air kopi. Nggih. Saya dulu pernah cerita nggih di pondok. Ada seorang bangunkan temannya. Di itu adalah kalau di pondok itu ada namanya kisim ibadah. Anggota OSIS istilahnya, bagian ibadah. Jadi kalau membangunkan, bangun. Nanti kalau yang sholat subuhnya telat, dihukum. Ini sudah dibangunkan, sholat subuhnya telat. Ditanya, kenapa kamu sudah dibangunkan, kok sholat subuhnya nopo? Telat. Kamu itu membangunkannya salah, mas. Lah terus gimana caranya? Saya itu tinggal taruh uang saja depan hidung saya. Nanti saya bangun. Ya. Akhirnya orang itu betul, ah yang benar, iya. Besok malam, dia enggak nyentuh si orang tadi. Dia keluarkan uang itu. Set. Kemudian dalam kondisi tidur terlelap, diletakkan uang itu, ditempelkan di hidung. Itu langsung atau ini? Set. Melolor. Masya Allah. Betul juga perkataannya. Bangun dia, duduk, kedap, kedip. Setelah itu ditinggal pergi untuk membangunkan yang lainnya. Tapi anehnya, besoknya tetap dihukum. Akhirnya orang itu tanya, lah kamu kan kemarin sudah bangun, lah kok masih dihukum? Kata yang dibangunkan, lah kamu salah mas. Loh salah apa lagi? Harusnya uangnya ditinggal di situ. Lah, iki. Jadi ternyata harusnya apa? Mungkin dia sama orang tuanya biasa. Dibangunkan pakai apa? Uang. Nah kok mungkin suaminya bisa bangun pakai apa? Kopi. Ya. Mungkin. Atau uang juga jangan-jangan. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Nah itu dalam sholat sunnah sampai turunkan rahmat. Apalagi mengingatkan sesuatu yang sifatnya apa? Wajib. Mas, sudah adzan itu. Sebentar lagi adzan, mas. Sebentar lagi ini, mas. Dek, mau keluar. Jangan lupa nutup auratnya yang rapat. Ini rahmat turun. Meskipun mungkin suaminya enggak bangun. Istrinya enggak bangun. Si istri tetap nekat membuka aurat. Dan yang lain-lain. Tetap rahmat itu diturunkan. Karena sang suami atau sang istri sudah mengajak melakukan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Kurang berapa menit, mas? 3 menit. Tinggal yang terakhir. Jadda, bersungguh-sungguh. Wasyaddal mi'zar. Dan mengencangkan apa? Sarungnya. Kata para ulama ada 2 penafsiran dalam ungkapan mengencangkan sarung. Yang pertama, mengencangkan sarung artinya beliau tidak menggauli istrinya di 10 hari yang terakhir. Dan ini wajar. Karena 10 hari yang terakhir beliau sedang iktikaf. Dan orang yang beriktikaf tidak boleh menggauli istrinya. La tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri kalian kalau memang kalian sedang i'tikaf di masjid. Makna yang kedua, bersungguh-sungguh. Seperti kita, seperti ungkapan menyingsingkan lengan baju. Ketika orang akan bersungguh-sungguh, maka dia akan menyingsingkan lengan baju. Kalau dalam hal ini berarti mengikat sarungnya. Mana yang benar? Maknanya tidak menggauli istri ataukah bersungguh-sungguh? Dua-duanya benar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itulah bentuk mujahadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan apa? Di bulan Ramadan. Sekali lagi kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah berkenan untuk menyampaikan kita semuanya ke bulan Ramadan di tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya. Allahumma amin, dan memberkahi keberadaan kita di dalam bulan Ramadan tersebut. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.